Bismillahirrahmanirrahim. Safu al-awwal kata al hadis. الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع الخامس malam yakra fal yakra Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'alai bab tahmidi wa tasbih wa takbir. Bab tentang tahmid, ucapan alhamdulillah wa tasbih subhanallah wa takbir Allahu Akbar qabla al-ihlal, sebelum melakukan ihlal, maksudnya di sini talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ainda rukub ala dabah, tatkala mengendarai kendaraan, ya, sebelum melakukan ihlal disunahkan untuk membaca at-tahmid wa tasbih wa takbir. Kalau seandainya tidak mengucapkan zikir tersebut, maka ihramnya adalah sah dan tidak ada denda. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Musa ibn Ismail, saya menyebutkan Abu Salamah at-Tabuzaki al-Minkari al-Basri. Kenapa nisbatkan kepada at-Tabuzak? Anda Hanif ishtara baitan di Tabuzak, karena dia membeli rumah di Tabuzak. Kalian bisa tidak mengapa untuk disebutkan Muhammad al-Maghatani Maghatan wahakala dari Dammad Dammaji dari Sana Sanani li hadram maut hadrami hakala. Itulah dinamakan dengan Tabuzak, nisbah kepada Tabuzak karena membeli rumah di sana di Basrah. Hadatsana Muhaib, Muhaib bin Man Wahai bin Khalid Abu Bakar Al-Basri, sujina fadhahaba basaruh, dia di penjara, dengan itu hilang penglihatannya, artinya buta. Kadang demikian, ada penjara yang mungkin tidak dipenuhi makanannya, menyebabkan sakit, apalagi penjara bawah tanah yang tidak melihat sinar. Setahun, dua tahun mungkin sudah tidak bisa melihat lagi. Dan itu lebih menyakitkan. Karena mata termasuk anugerah yang sangat besar. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika jatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Orang-orang yang berpaling dari kebenaran menyatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal saya dulu di dunia dalam keadaan melihat. Allah mengatakan, atatka ayatina fanasitaha, datang kepadamu ayat-ayat kami dan engkau melalaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula pada hari ini kalian dilalaikan, yaitu terok, ditinggalkan, bangkit dalam keadaan buta. Ini orang-orang yang melalaikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yusawun nas yawmal qiyamati hufatan waratan ghurla. Qad Aisyah ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa yanduruna ba'dhum ba'dha. Ya Aisyah, al-amr asyad min dhalik, min ayyan durba'dhum ba'dha. Nanti yang yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, umrotan, dalam keadaan telanjang, ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Semua manusia begitu. Sampai Aisyah mengatakan, laki-laki dan perempuan saling melihat satu dengan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat, perkara lebih dahsyat daripada sekedar melihat sebagian kepada sebagian yang lain. Coba lihat bagaimana kala datang tsunami di Aceh. Anaknya sendiri tidak laikan, ditinggal. Ataupun istrinya ditinggal lari untuk menyelamatkan dirinya. Nah, tidak melihat, tidak memperhatikan sama sekali, apalagi aurat satu, aurat lain. Itu baru tsunami. Bagaimana watakunul jibalu kalihnil mangfus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang terbangkan gunung. Perkara yang sangat dahsyat. Tatkala nanti datang hari kiamat, watada'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang-orang yang hamil keguguran dengan kehamilannya. Wa taranna sukara, gua lihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum sukara, padahal mereka tidak mabuk. Baru satu gunung aja antum melihat, Jawa terkena pasirnya semua, sibuk. Sakit, banyak yang sakit, banyak yang batuk. Itu baru satu gunung. Bagaimana kalau semua gunung diledakkan, diterbangkan seperti bulu-bulu yang ditiupkan? Perkara yang sangat dahsyat. Haddatsana Ayyub, berkali-kali Ayyub, manhu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, abuhu Kaisan, kunyahnya Abu Bakar, Abu Bakar Al-Basri. Ahlul bid'ah ikhtalafu fi al-ism mujtama'uh ma'ala Saif. Ahlul bid'ah berbeda namanya, tapi nanti sama yaitu memberontak pemerintah. Orang Syiah lihat memberontak pemerintah. Orang Sufiyah demikian. Ikhwan Muslimin juga. Hizbut Tahrir demikian juga. Padahal tidak boleh kita memberontak. Ma'akamu fikumus salah. Selama mereka masih menegakkan untuk kalian sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat. Maka seandainya pemimpinnya kafir, tapi nanti kalau kita kudeta, kita akan kalah. Maka tidak boleh kita kudeta. Karena darah kaum muslimin lebih berharga. Telah lewat penyebutan seperti kaum muslimin yang ada di Amerika misalnya. Kalau mereka memberontak, adalah jelas pimpinan Amerika, orang-orang kufar, mungkin akan habis, akan dibantai semua. Atau yang tinggal di Inggris, di Bretonia, atau tinggal di Cina, komunis, kaum muslimin sudah banyak di sana, 100 juta lebih. Tapi dibanding dengan komunisnya, komunis jauh lebih banyak. Tidak boleh menggulingkan pemerintah tersebut. Kalau akibatnya nanti kaum muslimin justru akan habis dibantai. Nah, Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani kana syadidan ala ahli bidah, keras kepada ahli bidah. Telah lewat bagaimana sumpahnya iblis. Fabi izzati kala huyannahum ajma'in. Aku sesatkan mereka semuanya. Ibnul Qayyim, ahlaktu bani Adam bi syirk fa ahlakani bila ila Allah. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Fi riwayah bil bid'ah wal ahwa. Aku hancurkan bani Adam dengan syirik. Orang kalau sudah melakukan kesyirikan, ibadah apapun percuma. Perhatikan ya rame, perhatikan. Qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Dahulukan beberapa amalan kami jadikan amalan orang kafir, orang musyrik seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Orang kafir melakukan ibadah haji. Orang kafir melakukan umrah. Orang kafir bersedekah. Orang kafir membebaskan budak. Orang kafir juga melakukan salat. Jangan dikira mereka tidak melakukan ibadah itu semuanya. Mereka melakukan. Akan tetapi Allah jadikan amalannya sia-sia belaka. Kalau sudah manusia melakukan kesyirikan, selesai sudah. Tugas iblis selesai. Namun Bani Adam menghancurkan iblis dengan la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, kalimat tauhid. Kemudian iblis, tatkala aku melihat demikian, aku hancurkan dengan bidah dan hawa nafsu. Falam yatubu, mereka tidak bertobat. Coba tanya mereka yang enam biasa nuzul Quran Isra Mi'raj. Tanya, kamu ini ngapain melakukan nuzul Quran Isra Mi'raj, maulid Nabi? Oh, ini kan bagus memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal para sahabat tidak ada satupun yang melakukan. Para imam yang empat tidak ada satupun yang melakukan. Para tabi'in, atba' tabi'in tidak ada yang melakukan. Falam yatubu, tidak bertobat. Kenapa? Karena merasa benar. Coba tanya kepada mereka-mereka yang biasa ziarah kubur, minta ke kuburan, minta keselamatan kuburan. Oh, ini kan baik. Begitu alasannya. Tapi kalau Anda tanya kepada orang yang ugal-ugalan, orang minum khamer, mas, kenapa kamu minum khamer? Saya tahu minum khamer ini tidak boleh. Tapi kalau saya tidak minum khamer, saya tidak punya teman. Merasa. Tanya kepada mereka para pelacur. Bu, kenapa kamu melacur ini? Bagaimana suami saya sudah pergi? Anak-anak saya banyak. Tidak punya kerjaan. Menyesal. Ada penyesalan. Sehingga masih ada harapan. untuk bertobat kepada Allah. Akan tapi ahlul bidah sulit bertobat. Coba tanya kepada mereka yang nawaitu sholli fatusbiru hatta ini mun itu. Naam. Allahu akbar. Biar khusyuk katanya. Padahal tidak ada satupun. Nah, saya sebutkan kisah. Sebutkan oleh Syekh Utsaimin dulu. Di Masjidil Haram ada seorang. Dia ini niat. Nawaitu sholli fardhu dhuhri. Arba raka'at. Khalfa imam Masjidil Haram. Falamma awada yukabbir. Qala al-ammi. Naam. Ya, ada seorang yang niat saya salat zuhur 4 rakaat di belakang Masjidil Haram. Tatkala dia hendak takbir, maka ada seorang ami mengatakan, "Lahdha, entadir. Tunggu dulu." Bagi yang alaika tarikh wal yaum wa sanah. Masih kurang kamu sebutkan sekalian harinya. Sebarin tanggalnya, tahunnya, sebutkan. Nah, kok enggak disebutkan sekalian? Kau itu merasa benar. Orang yang selesai nanti tarawih, nawaitu samawatin an ada ifadhi syahri Ramadan hadisanati fadlillahi taala. Atau orang yang wudu, niat ingsun wudu ngicalakan hadas alit perdukrona Allah taala. Itu juga akan merasa apa? Ini kan bagus untuk menata hati. Nah, menata hati alasannya. Padahal adalah tuntunannya. Iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Man amila amalan laisa 'alaina fa huwa radd. Barang siapa beramal yang tidak kami perintahkan, itu tertolak. La'anallahu man awa muhdatsa, Allah melaknat mereka-mereka yang melindungi pelaku bid'ah. Hasanim bin Thalib dan banyak dalil yang lain. Ini bukti bahwasanya bid'ah itu paling disenangi oleh iblis daripada dosa besar di bawah syirik. Nah, karena akan merasa yakin di atas al-haq, sulit bertobat kepada Allah SWT. Tatkala disebutkan nama Imam Ahmad, innallaha yahtajiban kulli sahib bid'ah hatta yadaha, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Qala Imam Ahmad, la yuwafiq li taubah. Dia tidak mendapat taufik untuk bertobat. Bagaimana mau bertobat merasa benar? Taubat dari mana? Nah, begitulah. Bagaimana upaya iblis menghancurkan manusia dengan memuaskan hawa nafsu yang melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama Allah SWT. Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syara'a wa man syara'a faqad kafar. Barang siapa membuat istihsanat, menganggap perkara baru sebagai perkara baik, berarti dia telah membuat syariat. Barang siapa membuat syariat, maka dia telah kafir. Amlahum syara'ulahum minad din malam ya'tam bihillah. Apakah mereka membuat syariat ya Allah tidak mengizinkan untuk membuat syariat? Inil hukmu illa lillah. Bahwasanya hukum adalah milik Allah, bukan milik kita. Malam yakun yaumid dinan fala yakun yaumid dinan. Kalau hari itu di zaman para sahabat bukan agama, hari ini pun bukan agama. Ada enggak tuntunan dari para sahabat? Kalau enggak, sudah tak perlu kita melakukan. Kita ingin rajin beribadah, tiru Utsman bin Affan. Coba semalam bisa khatam Al-Quran 1 rakaat, tidak duduk. Ingin lebih banyak lagi, tiru Abdullah bin Amr bin As, sehari khatam 2 kali Al-Quran, tambah puasa. Ingin banyak sedekah, lihat seperti Hakim bin Hizam. Di masa jahiliyah membebaskan 200 budak. Di masa Islam 100 budak, 100 sapi, 100 unta, 100 kambing digunakan untuk jalan Allah SWT. Ingin berjihad, Lihat seperti Abdullah bin Amr bin Aufa, Abdullah bin Abi Aufa dan juga yang lainnya. Banyak sekali. Kalau kita ingin mengikuti ibadahnya para sahabat, kita terkalahkan, tidak ada apa-apanya kita. Atau seperti Abdullah bin Umar membebaskan budak 1000. Banyak sekali, ya enggak? An Abi Kilabah. Abu Kilabah, masmu? Abdullah bin Zaid bin Amr. Telah lewat penyebutan la tujalisu ahlul ahwa wa la tuhadisuhum fa inna la aman ayamisukum fi dalalatihim ayulabisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian duduk-duduk berteman dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bidah. Jangan ngajak bicara kepada mereka karena aku tidak merasa aman. Kalian atau mereka akan mencelupkan kalian ke dalam sesatannya atau mencampur adukkan apa-apa yang telah kalian ketahui. Ini nasihat dari Abu Kilabah. Wa idza ra'aital mutakallim yaqul da'na nal kitab wa nahwal hadis al ahad fa alam annahu Abu Jahal. Kalau engkau melihat pembicara mengatakan tinggalkan untuk kami Alkitab dan hadis-hadis yang ahad, datangkan kepada kami akal, yang penting akal, ketahuilah dia ini Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Karena dia tidak percaya kalau nanti akan dibangkitkan setelah kematian. Rasulullah memberikan peringatan, tidak percaya. Demikian pula Abu Lahab. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang Quraisy, "Lahubirukum bi anna wala ahlal jabal aduun yuridu yang zuwakum hatu saddikuni." Kalau seandainya saya beritahu di balik gunung ini ada tentara yang siap memerangi kalian, apa kalian membenarkan ucapan saya? Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Rasulullah tidak pernah berdusta. Rasulullah melanjutkan setelah itu, fa inni mundziru lakum baina yaday adabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian dengan azab Allah yang sangat pedih. Abu Lahab marah, ali hadza jama'tana ya Muhammad? Tabban laka sa'irul yaum. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami Muhammad? Kecelakaan bagi dirimu sepanjang hari. Fa'anzallahu subhanahu wa ta'ala tabbat yada Abi Lahab wa tab ma anahu malhu wa ma kasab ila akhir ayat. Allah turunkan ayat ini, kecelakaan, kebinasaan kedua tangan Abu Lahab. Ma anahu. Nah, tidak akan bisa memberikan manfaat. Tentang apa? Tentang hartanya dan juga tentang apa yang ia lakukan. Wa idza ra'aita sarq tauhidi. Naam yaqul. Da'ana min an-naql wal 'aql. Wa had adzaw wal wajd. Fa alam annahu iblis qad dhahara fi sirati iblis. Syaratib bani Adam, iblis, Allah harap syaratib bani Adam, au halla fihi, fa in jabunta minhu fahrub, wa illa fasra'hu, wa buru' alaihi, na'am al-sadrihi, wa qala alaihi suratul ayat kursi, wa hnukuhu. Ini ucapannya, kalau engkau melihat, tinggalkan untuk kami, tidak perlu dalil, tidak perlu akal, tapi datangkan kepada kami perasaan. Yang penting hati nurani, perasaan. Orang kalau hatinya baik, sudah baik semuanya. Yang penting kan hatinya. Ketahuilah dia ini iblis. Telah menjelma menjadi Banu Adam, menjadi manusia. Atau iblis ini menyatu dengan manusia. Kalau engkau takut, larilah. Kalau tidak, maka bantinglah dia. tindih di atas dadanya, bacakan ayat kursi, cekiklah. Nah, bagus atau tidak bagus? Nah, bagus sekali ucapan yang keras dari luar biasa. Karena bagaimanapun otak kita, ini tidak akan bisa melampaui al-masyik wal-maghrib, arah timur, arah barat, alaika bil athar. Nah, yang kau senantiasa berpegang teguh kepada al-athar, al-Quran, sunnah. Mungkin dalam penelitian di antara manusia belum sampai kenapa Rasulullah SAW tatkala ada lalat yang masuk ke minuman dicelupkan sekalian, karena salah satu dari sayapnya ada penyakit dan yang lain itu ada penawar. Ternyata ada penelitian, biasanya kalau lalat itu masuk itu akan miring satu sayapnya, yang satunya di atas. Yang masuk itu yang mengandung penyakit, tapi yang di atas itu penawarnya, dicelupkan sekalian biar nanti tidak bermadarat. Ya mungkin kalau sekedar teh, nah mungkin dibuang tidak begitu berapa, tapi kalau misalnya minuman satu panci, nah es dawet untuk santri misalnya, mau dibuang masukkan lalat tadi apa tidak eman-eman, satu ember besar, nah celupkan sekalian. Orang ketika mengusap huf, kenapa bagian atasnya, kok tidak bagian bawah? Padahal yang kotor yang bagian bawah. Kalau kita punya sepatu itu, sepatu hansip, kalau kita mau mengusap, usap bagian atas, cukup bagian atas. Padahal yang kotor yang bawah. Laukana din mirra'i, lakana masul asfal, malas asfal huf. Aula min a'la. Seandainya agama itu dengan akal, maka sungguh mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada yang atas, karena yang kotornya bagian bawah. Apalagi sekedar perasaan. Nah, wa idza ra'aital mutakallim da'ala min hadza wa hadza kitab Allah fa'lam annahu dhal. Kalau ada orang yang mengatakan tinggalkan ini, yaitu al hadis, datangkan kepada kami kitabullah, cukup kitabullah, tidak perlu kita melakukan atau mengambil sunnah, ketahuilah dia ini orang tersesat. Coba kita mau sholat, Allahu Akbar, kalau kita ambil dari Al-Quran, bagaimana kita baca doa iftitah? Adanya di sunnah dan hadis. Bagaimana kita membaca doa ruku, doa sujud, subhanarabbil azim, subhanarabbil ala, atau subuhun quddus rumalakati waruh. Ajaran ini sunnah. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita membaca tahiyat berapa? 6. Beberapa bacaan tahiyat adanya di as-sunnah, tidak dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau tawaf, Allah sebutkan wal yatawafu bil baitil atiq, naik akan keliling mengelilingi Ka'bah. Tapi berapa kali diatur? Dalam sunnah. Putaran 3 yang pertama dengan lahir kecil. Nah, kemudian 4 berikutnya jalan biasa. Ini diatur dalam sunnah, melempar jumrah. Tidak dalam Al-Qur'an, diatur dalam sunnah. Wah, kata termasuk Qur'aniyun, ini adalah kelompok yang sesat. Hanya mengandalkan Al-Quran, tidak butuh dengan sunnah. Ketahuilah orang yang mengatakan demikian, berarti dia meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Sebab dalam surah Al-Hasyr 7, وَمَا آتَكُمْ رَسُولْ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Nah, Anas bin Malik, Abu Hamzah, khadim Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah memukulnya, tidak pernah. Nah, wala satamani, wala abasa fi wajhi. Tidak pernah mencela saya, tidak pernah bermuka muram kepada saya, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk orang yang mencontoh Rasulullah SAW. Anakkan Rasulullah ala sibyan, dia mengucapkan salam kepada anak kecil. Ketika dikatakan kepada beliau, kenapa mengucapkan salam kepada anak kecil? Lianna Rasulullah SAW kana yaf'aluh, karena Rasulullah SAW melakukannya. Adana annahu qama minal lail hatta tasar qadama daman, bahwa dia bangun malam sampai membengkak kakinya keluar darah karena saking lama berdiri melakukan qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salaf, hendaknya kalian itu senantiasa melakukan qiyamul lail karena adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang salaf yang terdahulu. Anas bin Malik, Allah berikan karunia anaknya berapa? 106, umurnya 107, kebun-kebunnya bisa berbuah dua kali, sementara yang lain, kebun para sahabat yang lain hanya sekali dalam setahun. Rasulullah mendoakan kebaikan buat Anas, Allahumma aktir malah wa waladah wa atil umrah, ya Allah perbanyak hartanya, perbanyak anak-anaknya, dan panjangkan umurnya. Berkat doa Rasulullah SAW, Anas bin Malik mendapatkan karunia yang sangat banyak. Walaupun ketika Anas bin Malik masih hidup, ada yang meninggal anaknya 80 ketika terkena ta'un. Karena sangat tua, di akhir hayatnya beliau tidak mampu berpuasa. Akhirnya dia membayar fidyah, memberikan makan kepada orang-orang masyakin, orang-orang miskin. Nah, qala sallallahu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melakukan salat, wa nahnu ma'ah bil Madinah, dan kami bersama beliau di Madinah, az-zuhra, salat zuhur, arba'an, sebanyak 4 rakaat, wal asra bidil Hulaifah, rakaatain, dan beliau melakukan salat di Dhul Hulaifah sebanyak 2 rakaat. Thumma bata biha, kemudian bermalam Dhul Hulaifah hatta asbah, sampai pagi. Thumma rakiba hatta stawat bihi al-Baida, kemudian beliau naik kendaraan yang sudah sama, yang di atas Baida. Hamidallah, beliau memuji kepada Allah, membaca alhamdulillah, wasabbaha, membaca tasbih. Apa tadi bunyi tasbih? Tasbih, enggak tahu tasbih. Hah, yang kecil-kecil nih. Said, tasbih ucapannya bagaimana tadi? Jangan bisiki. Astagfirullah. Masa tasbih astagfirullah gimana? Andang, Abdul Aziz, tasbih jangan bisiki. Tasbih ucapannya bagaimana? Masa enggak tahu tasbih? Muhammad, subhanallah. Nah, ini harus tahu bagaimana. Wa takbir, takbir bagaimana buat takbir? Allahu akbar. Wa tahlil bagaimana, Aziz? Tahlil. Hulwul. Tahlil bagaimana ucapan tahlil? Ucapannya bagaimana tahlil? Tahu tahlilan apa enggak? Bagaimana ucapannya tahlil? Sa'id, enggak tahu juga. Harith, apa tahlil? Ucapkan apa? Subhanallah. Bagaimana tahlil tidak bisa? Tidak pernah tahlilan kamu. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Tahlil saya tidak tahu. Dari al-isti'adah, ucapannya bagaimana isti'adah? Zubair, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah, ucapannya bagaimana? Ini lancar. Diam yang lainnya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata-kata seperti ini masa tidak bisa. Wakabbara dan bertakbir. Allahu Akbar. Thumma ahalla. Kemudian melakukan ihlal dan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Naam. Ahalla bihajj wa umrah. Lakukan ihlal untuk niatan ibadah haji dan umrah. Wa ahallan nas bihima. Dan manusia juga melakukan ihlal dengan keduanya, yaitu haji dan umrah. Falamma qadimna, kala kita sampai datang, amaran nas, beliau merintahkan manusia fahallu, untuk tahallul. Bagaimana tahallul? Apa yang dilakukan tahallul? Motong rambutnya, apalagi bagi mereka yang punya sembelian, nyembelih. Apalagi nah bisa melakukan yang sebelumnya haram, tahallul halal. Hatta kana yaum tarwiyah, sampai pada hari tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah. Yaum tarwiyah. Ahallu bil hajj, mereka melakukan ihlal, melakukan ibadah haji. Qala wa nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam badanat. Badan. Nah, di sini badan, badanah. Apa itu badanah? Anda Ilyas, badanah. Anda rezeki, rezeki kedua, rezeki ketiga. Aktifly, badanah itu apa? Badanah, badan, badan. Anda kenal, konta. Unta, beberapa ekor unta, biadihi dengan tangannya. Kiaman, yang berdiri, untanya dalam keadaan berdiri, nahar. Langsung ditusuk bagian lehernya. Dan nanti biasanya akan berputar-putar unta tersebut. Kemudian, tabarruk dan tergeletak setelah itu. Dengan berputar tersebut, itu akan membersihkan darahnya. Karena darah pada hewan tersebut sebenarnya banyak penyakitnya. Tapi kalau orang Jawa dibuat didih, ya enggak. Dijual harga mahal, ini haram. Autama masfuha, darah yang mengalir. Kalau yang tidak mengalir seperti hati atau jantung, ini hukumnya halal. Kalau yang peres nanti akan ada darahnya itu. Tapi itu halal dikhususkan. Ini perbedaannya. Jadi kalau unta itu di nahar, hewannya masih berdiri. Wa dzabaha Rasulullah SAW bil Madinah kabsain amlahain. Rasulullah SAW menyembelih di Madinah 2 ekor kambing amlahain. Ya, amlahain itu bagian matanya itu hitam, kemudian bagian kakinya itu hitam, tangan kakinya, juga bagian perutnya ini amlahain. Sembelian terbaik. Kalau bisa mencari nanti korban seperti itu. Tapi kalau enggak ada semampunya, fattakullah masatatum. Biasanya harganya lebih mahal juga. Ini bagian kepala, dekat matanya, ada juga kepalanya, bagian tangan, bagian perut, bagian kaki. Orang yang sholatnya melamun, apa diterima? Kalau melamun dari awal sampai terakhir, enggak diterima. Tapi kalau melamunnya sebentar, kemudian langsung ingat kembali, insya Allah diterima. Nah, kalau dari awal sudah enggak konsen, hilang akalnya. Ma hukmu ta'alam al-hulluhun fil kira'ah. Saya sebutkan tentang lagu-lagu, Imam Syafi'i membolehkan Nah. Dan juga laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan jalan kami yang tidak melakukan Al-Qur'an. Berusaha untuk melakukan. Rasulullah mengatakan kepada Musa Al-Asyari, "Kaifa law ra'aita?" Naam, ini astami qira'atakal barihah. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku mendengar bacaanmu tadi malam? Maka Musa Al-Asyari mengatakan, "Law ani alam." Naam. "Innaka sami'ta qira'ati wa habartu laka tahbira." Seandainya aku mengetahui engkau mendengar bacaanku, sungguh akan berbagus. Nah, suaranya. Ini berkaitan dengan naghamat, lagu-lagu. Apakah bisa dijadikan hujjah pegangan yang kuat perkataan-perkataan para a'immah terdahulu? Bisa dijadikan kalau sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil sebagai penguat saya. Hujjah Al-Qur'an wa Sunnah. Nah. Haruskah kita mondok sedangkan orang tua lebih minta untuk kerja? Kalau orang tua dalam keadaan kecukupan, tidak butuh kalian yang mendesak, maka mencari ilmu diwajibkan, lebih diutamakan. Nah, tapi kalau misalnya satu-satunya ibu tinggal dia sendiri, untuk makan tiap harinya tidak cukup, maka kalian bantu ibu kalian tersebut. Hadis Abdullah bin Amr bin As wa Abdullah bin Umar, "Ya Rasulullah, inni uridul jihad." "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Rasulullah mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Diperhatikan. Qala na'am. Orang tadi mengatakan, "Iya, masih hidup." Qala fa fihima fajahid. Dalam diri keduanya engkau bisa berjihad. Nilai berbakti kepada orang tua itu sama dengan jihad fi sabilillah. Kapan daurah khusus tentang jin? Minta daurah khusus tentang jin. Ini nanti kalau ada ustaz yang datang. Sudah sering daurah. Bolehkah kita menikah dengan anak dari ahlul bidah? Kalau dia ini sunniyah tidak mengapa. Nah. Perempuannya adalah mustaqimah. Nah, tidak mengapa. Lihat bagaimana Asma. Asma menikah dengan siapa? Dengan siapa Asma binti Abu Bakar? Zubair. Zubair bin Awam. Dan Asma mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya musyrikah." "Wahai Rasulullah, ibu saya tiba. Dia ini musyrikah." Nah, tapi Asma dalam keadaan beragama Islam, Zubair bin Awam juga sahabi, menikah dengan anak seorang perempuan yang musyrikah. Apakah alam jin sama dengan amal alam kita? Ya, jelas beda. Nah. Makanannya juga beda ya, ndak? Disebutkan kemarin ayat bilangnya maksud annal jin sa'alu as-salam azad qala kullu azmin dzikrasmullah yakunu lahu awfar min ayyikum lahma wa kullu ba'rah ala fulni dawabikum. Alal jin minta tambahan makanan. Rasulullah mengatakan setiap tulang ketika menyembelih hewan tersebut dengan menyebut nama Allah itu menjadi makanan lebih banyak untuk jin daripada dagingnya, dari dagingnya. Dan setiap kotoran itu menjadi makanan ternak kalian, kalangan jin. Kalian mau ditambah kasih makanan tulang? Nah, kan tidak mau. Tapi kalau jin, ini termasuk makanan yang istimewa. Hayya billahi mas'ud, rawal Bukhari Muslim. Seorang mukmin menikah dilarang, ini surah Al-Baqarah, dengan orang kafir dalam surah An-Nur, pelaku maksiat zina, tidak menikah sesuai dengan zina, semisal atau musyrik. Bagaimana penjelasan ketentangan dua syarat di atas? Kalau masih jelas kafir, tidak boleh memang. Nah, demikian pula pezina, tidak menikah dengan pezina. Jadi kalau masih terus berzina, tidak boleh bagi kita untuk menikahinya. Larajih. Bagaimana masih berzina kita menikahi? Kalau sudah bertobat, nah tidak mengapa. Kalau dengan kafir, ini mutlak. Laki-laki, perempuan tidak boleh. Alkitab, laki-laki, muslim bisa menikah perempuan Alkitab. Tapi kalau perempuan, tidak boleh. Perempuan dari kaum muslimat tidak boleh menikah kecuali dengan lelaki yang muslim, muslimin. Apakah jin mati? Ya, mati. Iblis ini yang diberikan tangguh sampai yaumul qiyamah. Qala anzirni ila bimasun, qala fa innakum mundzirin. Wahai Rabbku, berikan tangguh kepada saya sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan engkau termasuk yang berikan tangguh sampai hari kebangkitan. Hari kiamat. Bagaimana cara menghilangkan gangguan jin? Kita sudah banyak berdoa, ya mungkin kurang kuat tauhidnya, atau doanya tidak masuk dalam, nah tidak tadabbur, tidak memahami dengan baik. Nah, ada perkara yang lain, atau mungkin dia masih menyimpan susuk. Oh, susuk, ya dalam dunia persilatan ada yang dimasukkan kadang gotri. Kadang linggis dimasukkan, nah, macam-macam itu dihilangkan. Jika tidak mampu untuk membayar fidyah, ya sudah, fidyah tidak mampu ya selesai. Nanti mungkin anak-anak kalian yang melunasinya. Taibillahuna.